Gue jelas enak nih sing iki to. Hah? Suara nih maksudnya, gue jauh ngeresek tau tak. Ya apa sih Rere. Ayo sini dulu. Siapa yang ngemil? Oh ngawur. Ngawur. Bojo irung duwe ramil. Iya. Ki bahaya jadi. Kurang ajar. Oke, Novi yang mau dianturkan buat teman-teman semangat dari sini ada apa ini saya? Dikasih ada genit. Wih genit, semuanya. Kayak kamu ya genit. Aduh. I think so. Well, kita bermain kembali bersama Nabila, Jones Music. Bibir berkincu, dari mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjelah itulah harap. Nabila Kasira. Bibir berkincu, tadi mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarannya terpasang bukan tanpa tujuan. Satu korban terjerat itulah harapan. Nabila Kasira. Oke, dan seharusnya ini sama Sobat Nabila sudah untuk diri, tapi untuk memberikan...